Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fi dinillahi bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini atas izin Allah subhanahu wa ta'ala kita dapat dipertemukan kembali di tempat yang paling mulia dalam kegiatan thalabul ilmi. Dan al-afu sebelumnya saya sampaikan atas keterlambatan ini, karena sedianya taklim ini kita mulai ba'dal maghrib tadi, namun baru sekarang kita mulai. Meskipun demikian, semoga menjadi tetap kebaikan dan menjadi sesuatu yang barokah bagi kita semuanya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita akan melanjutkan pembahasan kitab Usulus Sunnah karya Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala dengan penjelasan yang disampaikan oleh Al-Allamah Al-Muhaddits Al-Faqih Fadilatul Syekh Al-Imam Rabi bin Hadi Al-Madkhali Hafizahullahu Ta'ala. Pada pertemuan yang lalu kita sampai pada pernyataan Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala bahwa barang siapa yang belum mengetahui tafsiran suatu hadis atau belum sampai pada pemahamannya, maka yang wajib baginya adalah tetap mengimaninya dan menerimanya. Seperti misalnya hadis yang dikenal dengan sebutan As-Sadiqul Masduq, sebuah hadis yang menceritakan tentang proses penciptaan manusia dari mulai nutfah, kemudian alaqah, kemudian mudghah, dan dijelaskan pula di dalamnya soal ketetapan yang sudah ditentukan bagi setiap manusia menyangkut rezekinya, ajalnya, keselamatannya, dan kebinasaannya. Dan juga seperti hadis yang bersangkutan dengan takdir, kemudian hadis-hadis yang membahas tentang ru'yah, bahwa orang-orang yang beriman dapat melihat Allah Azza wa Jal di akhirat nanti. Sekalipun hadis-hadis ini tadi sulit untuk bisa diterima oleh pendengaran, dan banyak orang-orang yang mendengarnya kemudian menghindarnya atau menghindar darinya. Namun kata Imam Ahmad, wajib baginya untuk tetap mengimaninya dan jangan sampai menolak hadis-hadis tersebut walau satu huruf pun. Soal hadis As-Shadiqul Masduq, proses penciptaan manusia, kemudian juga hadis-hadis yang menyangkut takdir dan ru'yah, ini sudah dijelaskan oleh Asy-Syaikh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu taala. Berikutnya beliau akan menjelaskan kalimat wa in nabat 'anil asma wastauhasha minha al-mustami. Sekalipun hadis-hadis itu sulit diterima oleh pendengaran dan banyak orang yang telah mendengarnya kemudian menghindarinya. Kata Syekh Rabi hafizahullahu taala, yakni asma'u ahlil batil. Yang dimaksud dari kalimat ini, sulit untuk bisa diterima oleh pendengaran, maksudnya adalah oleh pendengaran ahlul batil. Karena mereka lebih cenderung mempercayai sesuatu yang memang masuk di akalnya. Ketika mendapatkan sebuah keterangan dalam hadis misalnya, yang kemudian dirasa itu bertolak belakang dengan akalnya, maka diterima. Sehingga hadis-hadis tersebut seperti tentang takdir, seperti tentang ru'yah, itu sulit untuk bisa diterima oleh pendengaran-pendengaran mereka, ahlul batil. Amma ahlul haq fayatalaqawunaha bisuduri rahbatin. Beda halnya dengan ahlul haq. Kalau ahlul haq, mereka menerimanya dengan lapang dada, tidak ada masalah, sekalipun gak bisa dipikirkan oleh apa? Akal. Karena bagi ahlul haq, posisi akal itu harus ada di belakang apa? Nas, di belakang dalil. Ketika ada sebuah dalil, baik itu Al-Quran ataupun Al-Hadis, maka kewajibannya adalah menerimanya, sekalipun belum bisa terpikirkan oleh apa? Akal. Dan hadis-hadis atau ayat-ayat yang berhubungan dengan sesuatu yang tidak bisa terpikirkan oleh akal, itu biasanya menyangkut hal-hal gaib. Dan sikap yang benar terhadap hal-hal yang berhubungan dengan hal gaib adalah mengimaninya dan menerimanya. Bahkan di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwa keimanan terhadap perkara-perkara yang gaib itu adalah ciri daripada orang-orang yang bertakwa. Thalikal kitabu la raiba fi hudallil muttaqin alladhina yu'minuna bil ghaib. Ini adalah kitab, ini adalah Al-Quran yang tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu cirinya yang pertama adalah mereka-mereka yang beriman kepada hal yang gaib. Sekali lagi, segala sesuatu yang tidak bisa terpikirkan oleh akal itu biasanya menyangkut hal yang gaib. Maka ahlul haq, mereka senantiasa menerimanya dengan penuh lapang dada. Ya. Jadi tidak bisa diterima oleh pendengaran, yang dimaksud di sini adalah oleh pendengaran ahlul batil. Qala wa innama alaihi al-imanu bihi. Kata Imam Ahmad, wa innama alaihi al-imanu bihi, sesungguhnya menyikapi hadis-hadis yang seperti ini adalah mesti diimani. Jangan diragukan, tapi mesti diimani, dan ini jalan yang selamat. Syekh mengatakan, lamma dhaharat al-fitnatu wa inkaru ru'yatillah wa hunaka unasun yashushun qala mithlu hadzal kalam. Ketika muncul fitnah dan pengingkaran terhadap ru'yah Allah, maka di sana ada orang-orang yang merasa terganggu keberadaannya. Qala mislu hadzal kalam, akhirnya mengatakan hal yang seperti ini, bahwa hadis-hadis tersebut tidak bisa diterima oleh pendengaran. Ya. Pada masa Rasul sallallahu alaihi wasallam yang di situ hidup para sahabat, mereka tidak pernah mempertanyakan hadis-hadis ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mempertanyakan soal takdir, mempertanyakan soal ru'yatullah, enggak pernah. Ya. Kenapa? Karena pada masa itu masih bersih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih ada. Sepeninggal Rasul sallallahu alaihi wasallam pun para sahabat masih tetap kokoh di atas akidahnya. Enggak pernah meragukan mereka hadis-hadis yang seperti ini. Baru setelah muncul fitnah, banyak orang-orang yang mengingkari tentang ru'yah Allah, banyak orang yang kemudian merasa terganggu keberadaannya. Mereka-mereka yang menolak takdir, mereka-mereka yang menolak kalau Allah subhanahu wa ta'ala itu dapat dilihat di akhirat. Nah, qala hal ahadukum yushawwash min hadisi Abi Hurairah aw ayatir ru'yah. Syekh kemudian mengatakan, apakah ada salah seorang di antara kalian yang merasa terganggu dengan hadis Abu Hurairah atau hadis-hadis yang berhubungan dengan ru'yatullah? Syekh mengatakan, la ahad, enggak ada. Wala yanbu sam'ahu anha. Dan tidak ada yang pendengarannya kemudian berpaling darinya. Lakin asma'u ahlil batil tanbu anha. Akan tetapi pendengaran ahlul batil berpaling darinya. Fayaqulu mithla hadzal kalam, kemudian mengatakan hal yang seperti ini, bahwa hadis-hadis ini sulit untuk bisa diterima oleh pendengaran. Maka kita patut bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala ketika Allah memberikan taufik kepada kita untuk mengenal ahlul haq. Ahlul haq yang paling utama menyandang gelar tersebut adalah para sahabat ridwanullah alaihi majma'in, para tabi'in, para tabi'u tabi'in, para salaf. Banyak orang yang kalau dilihat dari kesemangatan agama luar biasa, tetapi ketika tidak diberi taufik mengenal ahlul haq menjadi tersesat. Maka ini hal yang patut untuk kita syukuri. Qala wa alla yarudda minha harfan wahidan. Kemudian Imam Ahmad rahimahullah mengatakan, jangan sampai menolak sedikit pun dari hadis-hadis tadi, walau satu huruf. Karena menolak satu huruf dari hadis sama saja dengan menolak seluruh hadis. Seperti halnya menolak satu huruf dari ayat Al-Quran berarti sama saja dengan menolak seluruh ayat-ayat dari Al-Quran. Nah, kenapa tidak boleh menolak satu huruf pun dari hadis-hadis yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Li'anna ar-rasulah la yantiqu 'anil hawa. Karena Rasul itu tidak berbicara dari hawa nafsunya. Dalam Al-Quran, in huwa illa wahyun yuha. Apa yang disampaikan oleh Rasul itu hanya wahyu semata yang datang dari Allah. Jadi kalau kita menolaknya berarti kita menolak wahyu. Persoalannya serius, bukan hal yang sederhana. Oleh karena itu di awal Imam Ahmad rahimahullah mengatakan yang wajib adalah mengimaninya dan menerimanya. Mau bisa dipikirkan oleh akal atau tidak, mau masuk akal atau tidak, selama itu disampaikan oleh Allah, disampaikan oleh Rasul, kalau kita mau selamat, kewajibannya adalah apa? Mengimaninya dan menerimanya. Jangan coba-coba untuk menolaknya. Menolaknya berarti menolak wahyu. Alaihi salatu wassalam la yaqul illa haqqan. Nabi alaihi salatu wassalam itu tidak berbicara kecuali benar, kecuali hak. Enggak ada kata-katanya yang meragukan. Tidak ada kata-katanya yang mengandung kebohongan, kedustaan, tidak. Sekalipun beliau itu memiliki sifat-sifat basyar, manusia sama seperti kita, tapi beliau sudah maksum, dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita ragu ketika mendengar ada orang mengatakan, kan Muhammad manusia, Muhammad punya sifat-sifat basar, berarti Muhammad kadang mengucapkan sesuatu yang salah. Jangan terpengaruh. Ingat, la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Setiap kata-kata yang disampaikannya adalah kebenaran. Walamma qala lahu Abdullah bin Amr yaqulun la taktub an Muhammad wa huwa basharun yatakallamu fi hali ridha wal ghadab qala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam uktub walladhi nafsi bi yadi la yakhruj illa haqq alaihi salatu wassalam wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ketika sahabat Abdullah bin Amr menyampaikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada banyak orang yang berkata, "La taktub an Muhammad." Jangan kamu nukil ucapan Muhammad. Karena dia itu basyar, dia itu manusia biasa, kadang berbicara dalam kondisi sadar, dalam kondisi rela, dan kadang berbicara dalam kondisi marah. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, uktub, tulis, nukil apapun dari aku. Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, la yakhruj illa haq. Gak ada yang keluar kata-kata dari mulutku kecuali hak, kecuali benar. Alaihi salatu wassalam, semoga salawat dan salam tercurah kepadanya. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak berbicara dari hawa nafsunya. In huwa illa wahyun yuha, sesungguhnya yang disampaikannya hanyalah wahyu semata yang datang dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, berikutnya Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala berkata dalam usulul iman, wa alla yukhasima ahadan wa la yunadhirahu wa la yata'allam aljidal fa innal kalama fil qadari war ru'yati wal qur'ani wa ghairiha minas sunan makruhun wa manhiyun anhu la yakunu sahibuhu wa in asaba bi kalamihi as sunnah min ahli sunnah hatta yada'al jidal wa yaslam wa yu'minu bil athar. Dan jangan sampai mendebat seorang pun dan berdialog dengannya. Wala yata'allam al-jidal, dan jangan belajar jidal. Karena sesungguhnya pembicaraan yang mengandung unsur meragukan tentang takdir, tentang ru'yah, tentang Al-Quran, dan selainnya dari sunnah, sunnah Nabi SAW adalah hal yang dibenci. Wa manhiyun anhu, dan dilarang. pelakunya walaupun kata-katanya menyepakati sunnah tidak masuk dalam kategori ahli sunnah sampai dia mau meninggalkan jidal, meninggalkan perdebatan dan menampakkan penerimaan serta beriman kepada athar, kepada hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam khususnya tentang takdir, tentang ru'ya, tentang Al-Qur'an. Dalam uraiannya Asy-Syaikh Rabi hafizahullahu taala mengatakan wa yansahu bitarkil jidal. Imam Ahmad rahimahullah kali ini menyampaikan nasihat tentang tarkul jidal. Harusnya meninggalkan jidal. Perdebatan. Memperdebatkan sesuatu yang sudah jelas dalilnya. Seperti tentang takdir, tentang ru'yah, tentang Al-Quran, dan lain sebagainya. Kata Imam Ahmad, فَإِنَّ الْكَلَامَ فِي الْقَدَرِ وَالْرُؤْيَةِ وَالْقُرْآنِ وَغَيْرِهَا مِنَ السُّنَنِ مَكْرُهٌ وَمَنْهِيٌ عَنْهُ. Sebab pembicaraan yang mengandung unsur meragukan atau mendebatkan soal takdir, ru'yah, Al-Quran, dan selainnya dari sunnah-sunnah Nabi adalah hal yang dibenci. Manhiyun anhu, dilarang. Gak boleh. Waroda ahadithu finnahi anil jidali wal khusumat. Ada banyak hadis, kata Syekh Rabi, yang isinya larangan dari debat, dialog dengan penuh emosi dan semangat untuk mengalahkan lawan bicara. War Rasul sallallahu alaihi wasallam kharaja wa unasun yatanadharuna fil qadar faghadiba hatta ka'annama tafqa'u fi wajhihi habbur rumman. Pernah suatu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya. Wa unasun yatanadharun. Beliau mendapati ada banyak orang sedang debat. Mendebatkan apa? Fil qadar, mendebatkan tentang takdir. Berdebat soal takdir. Faghadiba, maka beliau sallallahu alaihi wasallam marah. Beliau murka, ya. Sampai-sampai seolah ada yang menonjol. Fi wajhihi, di wajahnya habbur rumman, biji sebesar delima. Gambaran bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat marah pada saat itu. Kalau banyak orang Sunda di sini mah pasti tahulah kalau orang yang marah itu biasanya diistilahkan dengan geuneuk banget natenya. Jadi kan siga nu melenung gitu ya, kayak yang apa wajahnya itu seperti yang bengkak karena saking apa? Merah, saking marahnya. Disebutkan bahwa Rasul marah. Hatta ka'anna ma tafqa'u fi wajhihi habbur rumman. Seperti seolah-olah ada yang menonjol di wajahnya biji sebesar delima. Subhanallah. Marah beliau. Dan memang kebiasaan beliau sallallahu alaihi wasallam itu seperti itu. Ketika melihat ada sesuatu yang mungkar, beliau menampakkan kecemburuannya, marah. Kemarahan, kemurkaannya itu benar-benar lillah. Kecemburuannya sangat tinggi dalam agama. Dan ini tentu harus menjadi contoh bagi kita. Kita mesti marah, tapi pada tempatnya. Ketika ada sesuatu yang nampak sebagai sebuah pelanggaran terhadap syariat, maka kita menampakkan kemarahan. Ya. Kalau hal-hal yang sifatnya duniawi, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk selalu memberi maaf. Berlapang dada. sedikit muamalah ya, dengan sesama menimbulkan kerenggangan, yang paling baik adalah berlapang dada dan tidak terus menerus dalam permusuhan atau emosi ya. Kita harus bisa meredam amarah kalau dalam hal-hal yang berhubungan dengan dunia ya. Tapi kalau soal agama, maka kita justru harus memiliki kecemburuan sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tsumma qala, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, aturiduna an tadribu kitaballah ba'dahu bi ba'dhin, apakah kalian ini ingin menabrakkan kitab Allah antara satu dengan yang lainnya? Berdebat soal takdir, soal sesuatu yang nasnya sudah jelas. Rasul mengatakan, apakah kalian ingin menabrakkan kitab Allah antara sebagiannya dengan sebagian yang lainnya? Kata Syekh Rabi, angkara ingkaron syadid, dan beliau sallallahu alaihi wasallam menampakkan pengingkaran yang sangat keras. Hadza yadullu anna an-nahya 'anil jidal fil qadari wa fi ghairihi minal aqaid. Ini semua menunjukkan adanya larangan dari berdebat soal takdir dan soal-soal lainnya yang menyangkut keyakinan. Qala la yakunu sahibuhu wa in asaba bi kalamihi as-sunnah min ahli sunnah. Kata Imam Ahmad rahimahullahu taala, pelakunya, orang yang suka jidal ini, meskipun kata-katanya menyepakati sunnah ya, maka tidak tergolong sebagai ahlus sunnah. Ahlus sunnah itu tidak suka debat, tidak suka jidal. Bukan tidak berani untuk debat, bukan tidak berani untuk jidal, cuma dilarang untuk melakukan hal tersebut. Apalagi mendebatkan hal-hal yang sudah jelas secara nas lagi-lagi. Ya. Kata Syekh Rabi, fal imamu Ahmad mutasyaddidun fil jidal. Imam Ahmad rahimahullahu taala itu sangat keras larangannya dalam hal jidal. Wa anna man yaqulu annahu la yatawassalu ila sunnah illa bil jidal fa hadza yaqulu ghalat. Dan Imam Ahmad mengatakan, siapa saja yang mengatakan bahwa tidak akan sampai seseorang kepada sunnah kecuali melalui kecuali dengan pintu debat, fahadza yaqulu ghalat, maka dia telah salah. Ini kata-kata Imam Ahmad yang menggambarkan betapa kerasnya larangan beliau soal debat. Siapa saja yang mengatakan bahwa tidak akan sampai kepada sunnah kecuali melalui debat, maka ini atau dia telah salah. Betul, untuk mengetahui kebenaran itu caranya tidak melalui apa? Debat. Meskipun banyak orang yang mengatakan bahwa dalam rangka membuktikan keyakinan kita paling benar, maka harus ada dialog, harus ada debat. Ini kata-kata yang tidak berdasar. Fa inna 'alal haqq nur. Pada kebenaran itu ada cahaya. Tinggal kitanya mau atau tidak untuk mencarinya, untuk mempelajarinya, untuk mengetahuinya. Ya. Jadi bukan dengan jidal jalan untuk mengetahui kebenaran. Jangan sampai jidal dijadikan ajang untuk membuktikan kebenaran dalam hal keyakinan. ini jalan yang salah. Kalaupun ada metode, maka metode ini metode yang salah. Banyak orang yang terjerumus ke dalam paham yang seperti ini sehingga menekankan untuk belajar ilmu-ilmu yang bisa mendukung kuat dalam debat, seperti apa ilmu mantik misalnya. Gak sedikit yang mempelajari ilmu mantik, tujuannya hanya apa? Tujuannya hanya untuk bisa menang dalam debat. Sedangkan kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, man tamantaq tazandaq. Barang siapa yang coba-coba mempelajari ilmu mantik, maka ia akan menjadi zindik. Barang siapa yang coba-coba mempelajari ilmu mantik, maka dia akan menjadi zindik. Ilmu mantik itu bukanlah disiplin ilmu yang mesti dipelajari. Pelajari kitab dan sunnah, kitab-kitab akidah, kitab-kitab fikih, kitab-kitab tauhid, ya. Kan belajar kitab mantik. Ya. Gak ada ceritanya para salaf belajar mantik. Nah, para ulama belajar mantik. Gak ada. وعلى كل حال هذا الكلام لا يؤخذ على إطلاقه فإن الله قد أباح لنا الجدال بالتي هي أحسن. Kemudian Syekh Rabi hafizahullah taala mengatakan, yang jelas هذا الكلام لا يؤخذ على إطلاقه, apa yang disampaikan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala tadi memang tidak bisa diambil secara mutlak. Kenapa? Karena Allah telah membolehkan bagi kita untuk melakukan dialog, tapi dengan cara yang baik. Ya. Fa idza stawfa al-jidalu syurutahu wa kana al-mujadilu yuridul haqqo la yuridul mubahatahu wal mukabarah wal mu'anada fa anta bayyin lahu billati hiya ahsan. Kemudian kata Syekh, fa idza stawfa al-jidalu syurutahu, jika jidal atau dialog itu memenuhi syaratnya dan orang yang melakukan jidal pun menginginkan kebenaran, la yuridul mubahatah, tidak menginginkan dalam rangka membangga-banggakan diri, kemudian mukabarah, menampakkan kesombongan, wal mu'anadah atau penentangan, maka anta bayyin lahu billati hiya ahsan, boleh bagimu untuk menjelaskan kepadanya soal perkara yang hak, billati hiya ahsan, dengan cara yang baik. Artinya jidal ini sekalipun harus terjadi, maka jadikan itu sebagai tahapan yang paling terakhir, sudah enggak ada jalan lagi kecuali dengan itu. Selama orang itu masih bisa menerima ketika didakwahi, dinasehati, itu sudah cukup. Gak perlu kemudian main menantang setiap orang untuk berdebat. Ya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idhatil hasanah. Ya. Seru manusia ke jalan Rabbmu bil hikmah, dengan hikmah, mau'idhah, wejangan-wejangan, nasihat-nasihat. Kemudian tahapan yang terakhir, bila perlu, jadilhum billati hiya ahsan. Silahkan debat, dialog, tapi dengan cara yang baik, memenuhi syaratnya. Kemudian tidak ada yang diinginkan dari debat tersebut kecuali tunduk di hadapan al-haq dan dalam rangka mengikuti apa? Al-haq, bukan untuk berbangga-bangga, bukan untuk saling mengalahkan, ya. Bukan untuk menentang yang hak. Nah. Amma idza kana yamilu ilal ghadab was-sarra wa ta'ali fatrukhu. Adapun kalau seandainya debat itu lebih cenderung kepada kebencian, kepada keinginan untuk mengalahkan lawan debat, kemudian ta'ali, kecenderungan ingin menampakkan kesombongan, fatrukhu, maka tinggalkan debat yang seperti itu, karena nanti yang terjadi adalah debat kusir. Ya. Qala kana Syekh Ibn Baz rahimahullah ya'tihi ba'dul khawarij liyunadhirahum ma yunadhiruhu. Ya'tihi ba'dul rawafid liyujadilahum ma yujadiluhum. Dulu kata Syekh Rabi hafizahullahu ta'ala, Syekh bin Baz rahimahullah pernah didatangi oleh sebagian khawarij mereka ingin dialog, ingin debat dengan Syekh. Ma yunadhiruhum, Syekh tidak berdebat dan tidak mau berdialog dengan mereka. Pernah datang juga sebagian Rafidhah Syiah kepada beliau. Mereka ingin mendebat beliau, ingin dialog dengan beliau. Ma yujadiluhum, beliau tidak berdialog, tidak berdebat dengan mereka. Itu tidak menunjukkan bahwa ilmunya Syekh di bawah mereka, tidak. Siapa yang tidak kenal dengan Syekh bin Baz rahimahullah? Ia atau beliau rahimahullah tidak hanya dikenal oleh kawan, tetapi lawan mengenalinya. Bagaimana keilmuan beliau rahimahullah? Tapi dalam rangka menjaga syariat, beliau tidak ingin syariat ini dipermainkan. Beliau tidak ingin syariat ini hanya diperdebatkan dan tidak diamalkan, maka beliau menghindari perdebatan. Karena beliau tahu mayoritas orang itu ketika berdialog, ketika berdebat, yang dicari itu bukan kebenaran, tapi kemenangan. Terlepas dari salah atau benar. Sulit setiap orang itu bisa mengontrol emosinya saat dialog, saat debat, sulit. 1 berbanding 10 mungkin kalau ada. Ya, yang benar-benar bisa mengontrol emosi, benar-benar menyampaikan al-haq. Ya. Pada umumnya yang namanya perdebatan itu selalu emosi yang dikedepankan dan semangat untuk menang. Ini. Ya. Sekalipun sudah tahu salah, ya, nih orang yang debat itu tahu salah, tapi berusaha untuk bisa menang. Itu. Kalau dibukakan hati nuraninya yang paling dalam itu ngaku dia. Salah memang, aing teh salah. Tapi da gengsi atuh kalau ngalah mah, ya kan? Keheulaanan. Banyak orang yang lihat masalahnya mah. Banyak umat di belakang saya. Masa saya harus ngalah? Kan begitu. Akhirnya berusaha untuk terus putar sana putar sini supaya tetap bisa apa? Menang. Ini kebanyakan orang yang berdebat seperti itu. Ya. Jadi ketika ahlu sunnah, oh tidak berani diajak debat, tidak berani diajak dialog terbuka, itu bukan karena mereka sedikit ilmunya, tidak. Bukan karena mereka takut, tidak. Tapi untuk menyampaikan kebenaran, untuk membela kebenaran, itu bukan dengan cara debat. Sederhana saja untuk membela kebenaran itu cukup dengan kita amalkan. Cukup dengan kita amalkan, kita sampaikan. Terlepas dari diterima atau tidak diterima, walhamdulillah. Ya. Itu yang diharapkan, tidak diterima pun kita sudah menunaikan kewajiban menyampaikan apa? Al-haq. Ya. Toh bukan tanda keberhasilan suatu dakwah ketika banyak pengikutnya. Dan bukan ciri kegagalan dalam dakwah ketika sedikit yang mengikutinya. Itu sudah usang. Itu pandangan kaum jahiliyah dulu. Zaman sekarang, jangan dibawa-bawa pandangan yang seperti itu. basi. Ya. Sudah basi itu. Orang-orang jahiliyah dulu itu memandang kebenaran itu ketika banyak yang menjadi pengikutnya, yang melakukannya. Ya. Oh, berarti ini benar. Ini pandangan jahiliyah. Kalau sedikit yang melakukannya, sedikit yang menjadi pengikutnya, berarti ini salah. Ya. Sekali lagi, ini pandangan jahiliyah. Sekarang sudah modern kita. Ya, Rasul sudah diutus, Al-Quran sudah turun. Kita hidup di zaman modern. Buang pemikiran-pemikiran yang seperti itu. Orang yang berada di atas al-haq itu orang yang mengikuti Quran dan sunnah dengan baik, dengan pemahaman yang benar. Pemahaman para salaf, orang-orang yang saleh terdahulu, yang memang sudah mendapatkan jaminan kebenarannya. Ya. Nah, sekarang kan jadi cemoohan ketika ahlu sunnah diminta untuk dialog, debat, kemudian ahlu sunnah menolak, itu kan dicemooh, ya enggak? Wah, takut debat, katanya mengaku paling benar, ya. Tapi ditantang debat tidak mau. Masalahnya tidak sesederhana itu, ya. Kalau mereka mau belajar. Masalahnya adalah kebanyakan orang yang ngajak debat itu memang tidak belajar. Belajarnya cuma soal apa? Debat. Bagaimana bisa menjatuhkan lawan bicara secepat mungkin. 5 menit mun bisa mah. Nges KO kan gitu. Ya. Itu aja yang dipelajarinya. Kalau ahlu sunnah tidak begitu. Ahlu sunnah itu lebih mengedepankan sisi ilmiah. Bagaimana bisa mengamalkan sesuatu itu dengan benar, dengan ada dasarnya. Ilmu yang selalu ditonjolkan. Ya. Bukan omdo. Amal, ilmu, ini. Ya. Yang selalu ditonjolkan oleh ahlu sunnah sepanjang masa. Dari satu generasi ke generasi yang berikutnya. Oleh karenanya Nabi SAW mengatakan, la tazalu ta'ifatu min ummati zahirina alal haq. Masih akan tetap ada sekelompok orang dari kalangan umatku yang akan tetap eksis di mana? Alal haq, di atas kebenaran. La yadurruhum man khalafahum wala man khadalahum. Enggak akan membahayakan mereka yang menyelisihinya, yang melecehkannya, yang menghinanya. Uhum ala dhalik, mereka tetap seperti itu. Hatta ya'ti amrullah. Hingga datang keputusan Allah. Hingga datang hari kiamat. Nah, ini ahlul haq. Jadi belajar. Walaupun tadi kita taklimnya 8:30 apa ya? Harusnya maghrib tapi 8:30. Insya Allah antum sabar semuanya. Sedikit lelah, ngantuk. Memang iya. Ya. Tapi insya Allah semoga menjadi kebaikan, ya kan? Walaupun sebenarnya saya juga khawatir gitu. Khawatir dengan kata-kata yang berkembang di kalangan orang awam, apalagi di Tasik, di Bandung itu kan biasa orang-orang mengatakan ari keur ngaji mah tunduh, beres ngaji mah jadi cenghar. Gitu ya. Kok lagi ngaji itu ngantuk, tapi beres ngaji wah jadi fit. Tapi insyaallah kalau kita enggak seperti itu ya. Semoga. Nah, semoga tetap ada kebaikannya. Kemudian wa akhiran qala. Lalu yang paling terakhir, Imam Ahmad rahimahullahu taala, beliau mengatakan hatta yada'al jidal wa yaslamu wa yu'minu bil athar. Para pelaku debat, jidal, sekalipun kata-katanya menyepakati sunnah, namun ia tidak tergolong ke dalam ahlu sunnah sampai mau meninggalkan apa? Debat, menampakkan penerimaan, terhadap hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dan beriman terhadapnya. Kata Syekh Rabi, hadzal ladzi yajib. Ini yang wajib. Ya. Tu'minu bil athar wa tarwiha linnas. Engkau beriman kepada athar, hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wa tarwiha linnas, dan engkau sampaikan kepada manusia. Wa tasrahuha, engkau jelaskan. Wa tubayyinuha lahum, engkau uraikan kepada mereka. In kana yas'ab 'alaihim fahmuha, sekalipun sulit bagi mereka untuk memahaminya. Idza ra'aita ahadan yujadid billati hiya ahsan yuridul istifadah tubayyin lahu. Jika engkau melihat ada seseorang yang ingin dialog dengan cara yang baik, yuridul istifadata, ingin mendapatkan faidah, tubayyin lahu, engkau jelaskan padanya. Indahu syubhah azilha anhu bilutfin. Indahu syubhah, jika padanya ada syubhat, maka hilangkan dengan cara yang lembut. Wal hikmah, dan penuh hikmah. Wal mau'idhatil hasanah, serta diikuti dengan nasihat-nasihat yang baik, wejangan-wejangan yang baik. Wa in kana yuridul mumarah fala tujadilhu li anna hadza la yuridul haqq wa lan tasila ma'ahu ila natijatin. Beda halnya ketika ada orang yang ingin dialog tapi dengan tujuan al-mumarah, menjatuhkan atau mencari kemenangan, fala tujadilhu, maka jangan sekali-kali engkau dialog dengannya, jangan sekali-kali engkau mau debat dengannya, karena yang dicari adalah apa? Kemenangan. Hadza la yuridul haqq, orang yang seperti ini tidak menginginkan kebenaran. Walan tasila ma'ahu ila natijatin, dan engkau tidak akan sampai bersamanya kepada satu hasil, satu keputusan. Nah, ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya Imam Ahmad rahimahullahu taala dalam usul sunnah mengatakan, wal Qur'anu kalamullahi wa laysa bimakhluqin. Quran adalah kalam Allah dan bukan makhluk. Wa la yad'ufu an yaqula laysa bimakhluqin, dan tidak cukup seseorang mengatakan laysa bimakhluqin, bukan makhluk. Tidak cukup seseorang mengatakan Quran bukan makhluk. Tidak sempurna. Yang sempurna bagaimana? Yang sempurna itu Al-Quran kalamullah laisa bimakhluk. Kalam Allah bukan makhluk. Ya. Qala fa inna kalam Allah laisa biba'inin minhu. Sesungguhnya kalam Allah laisa biba'inin minhu, tidak jauh darinya. Wa laisa minhu syai'un makhluk, dan tidak ada sesuatu pun dari Al-Qur'an itu yang disebut makhluk, karena semuanya kalam Allah. Wa iyyaka wa munadharatu man ahdatha fihi wa man qala bil lafdhi wa ghairihi wa man waqafa fihi fa qala la adri makhluqun aw laysa bi makhluqin. Dan jangan sekali-kali engkau mendebat man ahdatha fihi, orang yang memiliki keyakinan bid'ah tentang Al-Qur'an, dan mendebat orang yang mengatakan lafadku ketika mengucapkan Al-Quran adalah makhluk. Dan jangan mendebat orang yang tawakuf tentang Al-Quran, di mana ia mengatakan aku tidak tahu Quran itu makhluk atau bukan makhluk. Wa innama huwa kalamullah, kata Imam Ahmad, sesungguhnya Al-Quran itu adalah kalam Allah. fahadha sahibu bid'atin mithlu man qala huwa makhluqun, maka sungguh orang-orang yang mengucapkan lafadku ketika melafadkan Al-Quran adalah makhluk, orang yang tawakuf mengatakan aku enggak tahu Quran makhluk atau bukan makhluk, ini adalah sahibu bid'ah, pelaku bid'ah. Mithlu man qala, persis seperti orang yang mengatakan huwa makhluk, Quran adalah makhluk. Jadi jangan terkecoh ya, ketika ada orang mengatakan lafadku ketika membaca Al-Quran adalah makhluk, lafdi bil Quran makhluk. Jangan juga terkecoh ketika ada orang yang mengatakan saya enggak tahu Quran makhluk atau bukan makhluk. Ini sahibu bid'ah. Sama persis dengan orang yang mengatakan Quran adalah makhluk. Wa innama huwa kalamullah laisa bimakhluqin. Lalu kata Imam Ahmad, sesungguhnya Al-Quran itu sekali lagi adalah kalam Allah dan bukan makhluk. Ya. Syekh Rabi hafizahullah ta'ala dalam penjelasannya, sedikit lagi insyaAllah ya, 5 menit lagi lah. Wahadihi al-qadiyyatu kama ta'rifuna qadiyyah khatirah jiddan. Persoalan ini sebagaimana yang kalian ketahui adalah persoalan yang sangat riskan, khatir, sangat riskan sekali. Qadiyyatul qawl bi khalqil Qur'an, yaitu persoalan al-qaul bi khalqil Qur'an, pernyataan bahwa Qur'an adalah makhluk. Qamat 'alaiha mihnatun 'azimatun li ahli sunnah wal jamaah. Terjadi ujian yang besar menimpa ahli sunnah wal jamaah soal ini. Wa 'ala ra'sihim al-imam Ahmad, yang paling utamanya dari ahlu sunnah wal jamaah yang menghadapi fitnah ini adalah Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Waqa'a fiha as-sijn wad-darb wal-qatl. Beliau menerima pukulan atau waqa'a fiha as-sijn wad-darb wal-qatl, telah terjadi pada fitnah ini pukulan, al-qatl, pembunuhan, bahkan ada yang dipenjara. Qama bidzalikal Jahmiyah wal Mu'tazilah. Yang menebar fitnah ini adalah Jahmiyah dan Mu'tazilah. Fi ahdil Ma'mun wal Mu'tasim wal Wasik, pada masa Khalifah Ma'mun, Mu'tasim dan Al-Wathiq. Fi ahdi thalathati khulafa minal Abbasiyyin, pada masa tiga khalifah dari Abbasiyyin, Bani Abbas. Umtuhinat al-ummatu mihnatan azimatan, umat diuji dengan adanya fitnah besar, yaitu munculnya Jahmiyah, Mu'tazilah, wa ahlul dalal, dan orang-orang yang menyesatkan. Wa tasallatu ala ahli sunnah, mereka berkuasa pada saat itu terhadap ahli sunnah, menguasai ahli sunnah, hingga mereka menebarkan fitnah apa? Quran adalah makhluk. Walakin kataballahu al-aqibata lil muttaqin, akan tetapi walau bagaimanapun Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan kesudahan yang baik lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi fitnah apapun yang menimpa, asal kita sabar, istiqomah, kokoh di atas kebenaran, maka Allah Subhanahu wa taala tetap akan memberikan kesudahan yang baik bagi kita. Tidak perlu bimbang, tidak perlu panik. Yang wajib bagi kita lakukan adalah tetap kokoh di atas kebenaran sebagaimana Imam Ahmad rahimahullahu taala. Fitnah yang sangat besar terjadi pada saat itu. Semua orang dipaksa untuk mengatakan Quran adalah makhluk. Tapi Imam Ahmad rahimahullah tetap menampakkan kekokohannya, tetap menampakkan kekuatannya. Ini hal yang patut untuk kita contoh. Dalam situasi apapun, kebenaran harus menjadi nomor satu. Kebenaran harus menjadi lebih dari apapun. Sesuatu yang mesti kita bela meskipun kita harus mengorbankan nyawa. Kebenaran harus menjadi prioritas utama. Maka dengan begitu Allah Subhanahu wa taala akan berikan kesudahan yang baik bagi kita. Ya. Kataballahu ala aqibata lil muttaqin, fa sabara al imamu Ahmad. Imam Ahmad menampakkan kesabarannya. Ya. Wa sabara wa tahammala ad-darba was-sijna wal mata'ib asy-syadidah allati la tutiquha al-jibal rahimahullah. Imam Ahmad terus menampakkan kesabaran menghadapi fitnah ini. Sabar menghadapi pukulan, sabar berada di penjara, sabar menghadapi kesulitan yang begitu berat, yang gunung pun tidak akan mampu menanggungnya. Rahimahullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatinya. Farafa'allahu makanatahu wa 'ala manzilatihi, manzilatahu. Maka Allah Subhanahu wa taala mengangkat kedudukannya dan meninggikan kedudukannya. Wasara imamu ahli sunnah bihaq, sehingga jadilah beliau rahimahullah sebagai imam ahlus sunnah bihaq yang sebenarnya. Imam ahlus sunnah sejati. Ya, Imam Ahmad rahimahullahu taala. Fala yarfa'u ahadun ra'sahu bis-sunnah wa rayatis sunnah illa wa'taza bintima'ihi ila hadzal imam al-'azim. Maka tidak ada seorang pun yang mengangkat kepalanya dengan sunnah, mengangkat bendera sunnah, melainkan akan menjadi mulia, merasakan kemuliaan bintimai ila hadzal imam al-azim, dengan bersandarnya kepada imam yang agung ini, Imam Ahmad rahimahullahu taala. Artinya patut untuk kita semua bercermin kepada kesabaran Imam Ahmad rahimahullahu taala, sehingga Allah tinggikan kedudukannya. Ketika kita sabar di atas sunnah dalam situasi apapun, kita akan merasakan kemuliaan sebagaimana kemuliaan yang telah dirasakan oleh Imam Ahmad rahimahullah. Ya. A'azzallahu al-Islam bi Abi Bakrin yaumar riddah wa bi Ahmad yaumal mihnah, kama qala ba'dus salaf. Sampai-sampai sebagian salaf ada yang mengatakan bahwa Allah muliakan Islam dengan sosok Abu Bakar pada hari riddah, banyaknya orang yang murtad. Dan Allah muliakan Islam dengan sosok Ahmad yaumal mihnah, pada hari terjadinya fitnah Quran adalah makhluk. Ya. Rahimahullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatinya, wa jazahu ahsanal jaza, dan semoga Allah membalasnya dengan balasan yang paling baik. Islam jadi mulia dengan sosok Abu Bakar pada hari riddah, banyak orang yang murtad, dan Islam menjadi mulia ya dengan sosok Imam Ahmad rahimahullahu taala pada saat terjadinya fitnah Quran adalah makhluk. Nah. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami akan jadikan mereka itu sebagai imam, pemimpin-pemimpin. Yahduna bi amrina, yang mereka menyampaikan hidayah, memberi hidayah sesuai dengan petunjuk kami, kata Allah. Kapan? Lamma sabaru, ketika mereka sabar. Wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka selalu yakin atas ayat-ayat kami. Kata Syekhul Islam, la tunalul imamah illa bisabri wal yaqin. Kepemimpinan, keimaman itu tidak akan bisa diraih kecuali bisabri wal yaqin, dengan sabar dan yakin. Itu aja kuncinya. As-sabr wal yaqin, sabar dan yakin. Kita cukupkan sampai di sini, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.